bening, rambutnya keriting, menawan hatiku. Batunya yang kuning, senyumnya tersungging, mengguncang jiwaku. Jangan jual mahal, aku bukan nakal, sayang kepada padamu. Rinduku setengah mati, tak tahu diri. Sampai tua ku menanti, ngebet sendiri. Siang ku bermimpi, malam apa lagi, jumpa kamu bidadari. Allah, Allah, Allah, Allah. Jumpa mati aku mau, aku tak tahu. Tunggu mati aku rindu, pergi di malam yang sunyi.